And action! Sakiti perasaanku. Jauhnya kau tinggalkan ku, sampai-sampai kau tak pernah peduli padaku, padaku. Iya, dari satu serama. Bungkus tuh, tuh kikas. Iya.